Baik, baik. Aduh, udah lama enggak kemari. Kasihan itu kudanya. Aduh. Kudanya sengklek begini, sengklek. Onta, ini onta. Bukan kuda. Awalnya kuda, cuman makan onta. Ini anak perjalanan jauh. Mungkin capek. Di perjalanan jauh capek. Tumben mau masuk kemari nggak telepon-telepon, biasanya suka ngasih tahu dulu sama tempe. Ah, karena kan kau bikin surprise sama ente. Oh, saya nggak terkejut. Aduh, jangan dong. Terkejut. Ada keperluan apa? Ana kangen. Yang pertama, ana udah lama gak ketemu sama ente. Iya juga makanya, sih. Padahal saya emang gak kangen. Ana sibuk. Oh. Ana di Arab lagi buka salon. Di padang pasir gitu? Di padang pasir. Wah, panas dong. Ana kalau di sana kerimbat pakai pasir. Rame, rame pada datang. Nah itu kerimbat kan kalau di sini pakai air. Di sana pakai pasir. Pakai pasir. Nah itu bagus. Wih, lengket. Wah, pokoknya ini kebetulan anak kemari jauh-jauh datang dari sana, anak kemari bawa produk baru. Jam berapa dari sana? Anak dari sana jam 1. Itu 4. Banyakan dong. Ya situ. Anak jam 1 dari jam sana. Satu. Lewat sampai mana? Naik pesawat. Turun di Pancoran sini. Di pesawat, anda lihat, wah, Pancoran tuh, kiri, kiri. Loncat bawah. Langsung sampai sini. Perjalanan terus, jauh. Ini saya lihat juga di vlognya tuh, di video punya produk baru katanya, lagi butuh model. Anda butuh model, karena anda punya produk minyak, Allah. Oh, pas banget. Parfum. Ini model butuh semua, model, silakan pilih, ayo. Produk anda organik. Parfum organik. Oh, parfum organik. Jadi nggak ada apa? Bahan pengawet, semuanya steril. Dari apa? Organiknya dari apa? Dari korma. Gitu. Tapi kalau dia sih siap, mereka jadi modelnya siap. Cuman harus tahu dulu dong produknya kayak gimana. Kalau ini jadi model, ana nanti panggil asisten ana untuk ana praktekan dulu. Oh, iya. Supaya ente lihat dulu kalau pengaruh parfum ini kayak apa. Ente jual apa? Mau berantem? Ana jual. Ana panggil asisten dulu untuk percobaan. Dari model atau punya model sendiri? Model ana ini buat bahan percobaan dulu. Oh, bahan percobaan. Iya. Kalau kenapa-napa kan dia duluan ya kena. Nanti kalau berhasil baru cobain nama ini. Oh iya, gitu. Paham kalau begitu. Oke, coba mana asisten? Coba mana panggil? Bisa disweetin enggak? Bisa. Saya kenal ini mah. Pernah kenal Neneng Anjarwati. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara. Ini kebetulan masih ponakan. Oh iya, iya. Ponakan. Dan tua-tua ya. Tolong kasih tahu. Ini modelnya? Ini model ana. Gak ada lagi satu-satu ini doang. Keren banget ini ya. Ini di Arab barang reject. Coba perlihatkan dong. Coba dibuka produknya dulu. Produknya gimana? Kasih lihat produk ana parfum. Parfum terbaru 2017. Hilang. Hei. Apanya hilang? Hey, lu jadi orang Arab bukan jadi Tarzan. Hilang. Tarzan mana? Gitu. Ini pentolnya ada di sini. Mana? Pentolnya di sini, bukan di balik. Aduh, buka gini aja ente nggak bisa. Nah, ini macam-macam produk minyak wangi ana. Ah, ini minyak wangi namanya Bat and Man. Cocok buat siapa? Batman. Batman dong? Ya. Ini lihat, ini ketawa-ketawa kan? Iya. Kalau ada semprot, bisa jadi sedih. Coba dari ketawa. Lihat. Batman. Sedih kan mukanya? Iya, sedih. Ah. Sedih kan mukanya? Sedih, mukanya sedih. Nah, ini bisa bikin ketawa lagi, namanya Sepi Enteng. Sini ada semprot dulu. Teh kabur lagi. Ada semprot dulu sini. Coba, ini lagi marah kan? Ada bisa bikin dia ketawa lagi. Coba. Oh, salah nih. Sedih lagi tuh. Sedih lagi. Coba ini. Sad and oh ini. Wah, ini cocok buat aktor nih. Apa tuh? Tuh? Ini bisa jadi peran antagonis. Wah, hebat itu. Bisa jahat nih. Bisa, coba. Coba, coba kamu dikit ya. Ah, itu ya? Temanya. Kamu, oh, aku. Ini penjahat enggak? Ini udah reaksi nih. Ya. Tuh lihat. Reaksi itu. Tuh. Antagohok. Kan jadi fail. Oh, iya. Itu daripada Anda enggak bikin begituan. Kok bisa ada di situ? Kan gua ngambil dari sono. Wah, jangan-jangan ente yang bikinnya. Ini coba lagi. Kamu masih sedikit kali. Dikit lagi. Enggak banyak. Iya, kurang banyak. Ini bisa bikin dia marah. Bisa, ini gak bisa ketawa. Orang lah jahat pakai ini jadi antagonis tuh lihat. Ngambek. Mukanya jadi serem. Iya. Marah-marah terus. Marah. Lap. Sembuh lagi. Kapan pegang-pegang? Tuh kan. Pegang-pegang. Disemprot lagi, Wan. Ada penawarnya gak? Ada, ini. Namanya apa, namanya? Hah? Namanya? Seedeneng. Cobain dulu kamu.